الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. بركات المؤلف حفظه الله تعالى. الباب السادس، باب yang keenam dari pembahasan tentang permasalahan az-zakah. Fi ahli zakati, tentang siapakah ahlu zakah, yaitu mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wa fihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, man ahlu zakati, siapakah ahlu zakah, yakni mereka yang berhak untuk menerima zakat. Wa dalilu dhalik, dan dalil tentang ahlu zakah, ahlu zakati humul mustahiquna laha, yang dimaksud ahlu zakah adalah mereka yang berhak untuk menerima zakat. Wa humul asnafu thamaniyatu alladhina hasarahumullah, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Jadi ini menunjukkan bahwa ahlu zakah orang-orang yang tertentu, golongan yang sudah ditentukan. Tidak setiap dari jalur kebaikan seseorang diperbolehkan untuk menyalurkan zakat ke jalur-jalur kebaikan tersebut. Misalnya zakat mal dimanfaatkan untuk membangun masjid, tidak diperbolehkan, karena membangun masjid tidak termasuk dalam 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk pembangunan jalan misalnya, meskipun itu kebaikan, namun zakat mal tidak diperbolehkan diarahkan kepada pembangunan jalan, karena tidak termasuk dalam 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau setiap jalur kebaikan diperbolehkan mengarahkan zakat mal kepada jalur-jalur kebaikan tersebut, maka tidak ada manfaatnya disebutkannya ahlu zakat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau begitu tidak ada manfaatnya membatasi mereka yang berhak untuk menerima zakat pada 8 golongan itu saja. Maka ini menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat orang-orang tertentu dari 8 golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang selain dari 8 golongan tersebut, mereka tidak termasuk dari ahlu zakat. Kemudian yang dimaksud ahlu zakat dalam hal ini adalah mereka yang berhak untuk menerima zakat mal, yang berhak untuk menerima zakat harta. Jadi tidak ada kaitannya dengan zakatul fitr menurut pendapat yang lebih rajih. Sebab zakatul fitr hanya diperbolehkan untuk dibagikan kepada fakir miskin. Selain dari fakir miskin, mereka tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat al-fitr. Namun zakat mal maka pada 8 golongan yang disebutkan fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ini 8 golongan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ahlu zakah. Dan pada awal ayat ini disebutkan lafaz innama yang menunjukkan hasriyah, pembatasan ahlu zakah hanya pada 8 golongan ini saja. Selain dari itu mereka tidaklah termasuk dalam orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ini zakat mal. Wa idhahu hadhihi al-asnaf kama yali. Adapun penjelasan tentang 8 kelompok atau 8 golongan yang mereka berhak untuk menerima zakat sebagai berikut. Yang pertama al-fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu untuk fuqara' dan masakin. Yani zakatul mal. Al-fuqara'u jam'u faqir, jama' dari faqir. Wa huwa man laysa ladayhi ma yasuddu hajatah. Yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhannya, kebutuhan pokoknya. Wa hajata man ya'ul, dan kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi tidak mencukupi. Ya, atau tidak memiliki. Man laysa ladaihi, orang yang tidak memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Untuk dirinya demikian pula untuk keluarganya. Min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskan. Dari makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Bi alla yajida syai'a, di mana dia tidak memiliki apapun. Dia tidak punya apa-apa. Au yajida aqalla min nisfil kifayah, atau dia memiliki namun harta yang dia miliki tersebut kurang dari setengah. Jadi setengah saja kurang. Setengah saja kurang. Wa yu'ta min az-zakati ma yakfihi sanatan kamilah. Maka orang ini diberi zakat dari zakat mal yang mencukupi kebutuhan setahunnya. Mencukupi kebutuhan untuk satu tahun ke depan. Kalau ada seorang misalnya dia tidak punya penghasilan, tidak punya penghasilan, maka ini fakir, tidak punya sama sekali. Ada seorang dia punya penghasilan bulanan, ya, standar pengeluaran dalam setahun misalnya di negeri tersebut atau di daerah yang dia tempati, misalnya standarnya 12 juta. Ya, itu standar minimum. 12 juta dalam setahun. Nah, seseorang, orang yang disebut fakir, dalam setahun dia hanya bisa mengumpulkan 5,5 juta. Jadi di bawah setengah, 5,5 juta misalnya. Maka ini fakir. Atau di bawahnya, ya, dalam setahun dia hanya bisa mengumpulkan 3 juta. Maka ini fakir. Al-masakin jam'u miskin. Adapun masakin jama' dari miskin. Wa huwa man yajidu nisfa kifayatihi aw akthar minan nisfi, yaitu seorang yang mendapati setengah dari kecukupannya atau bahkan lebih dari setengah, namun tetap saja tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Namun setengah atau lebih setengah, nah ini miskin. Kaman ma'ahu mi'atun wa ihtaju ila mi'atain. Seperti misalnya seseorang memiliki 100 sementara dia membutuhkan 200. Wa yu'ta min az-zakati ma yafihi limuddati 'amin, maka dia diberi zakat yang mencukupi kebutuhannya selama setahun. Jadi ini miskin. Kalau dalam permisalan yang kita sebutkan, dalam setahun standar pengeluaran yang paling minimal 12 juta, yakni sebulan 1 juta. Sementara dia gajinya baik, kalau dihitung dalam setahun hanya 8 juta misalnya. Atau hanya 10 juta. Kalau dihitung secara menyeluruh, maka orang ini tergolong miskin. Orang ini tergolong miskin. Maka dari apa yang boleh jelaskan ini, kita berkesimpulan bahwa seorang itu disebut fakir atau miskin apabila dia termasuk satu dari tiga keadaan. Satu dari tiga keadaan. Yang pertama, tidak punya harta. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan sama sekali. Dia tidak memiliki harta dan tidak punya penghasilan sama sekali. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seseorang memiliki harta atau memiliki penghasilan, namun harta atau penghasilan tersebut tidak mencapai setengah dari kecukupannya untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak sampai setengah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, demikian pula kebutuhan keluarganya. Maka ini fakir. Yang ketiga, man lahu malun au kasbun, seseorang yang memiliki harta atau penghasilan yang mencapai setengah untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya atau lebih, namun tidak sampai sempurna. Tidak sampai sempurna. Nah, ini yang disebut miskin. Disebutkan oleh Imam Malik, demikian pula Imam Syafi'i, bahwa batas kekayaan seorang tidak ada batas untuk dikatakan seorang ini mencukupi. Jadi tidak ada batas tertentu yang dijelaskan dalam syariat. Namun yang menjadi tolak ukur, yang menjadi barometer adalah kembali kepada setiap kondisi manusia. Karena berbeda. Kondisi kota berbeda dengan kondisi pedesaan misalnya. Nah, biasanya pedesaan pengeluaran lebih kurang. Berbeda dengan kota, pengeluaran kadang-kadang lebih banyak. Dia harus naik angkot lah, macam-macam. Ya. Mengeluarkan ini dan itu, banyak hal. Nah, sehingga berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu kondisi dengan kondisi yang lain. Nah, terkadang seorang, ya, misalnya dia, kalau tinggal di Jawa, dia tidak tergolong miskin. Artinya, apa yang dia miliki dari harta cukup untuk biaya setahun. Tapi kalau tinggal di Balikpapan, jadi miskin. Hah? Kenapa? Kebutuhan yang tinggi misalnya pengeluaran. Jadi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Maka dikembalikan masing-masing pada kondisi yang ada di daerah tersebut. Nah, apabila dia termasuk dalam kategori fakir atau miskin, maka diberi zakat mal yang mencukupi kebutuhan setahun. Bukan kebutuhan seumur hidup. Kalau kebutuhan seumur hidup jadi kaya raya dia. Hah? Kebutuhan setahun. Tergantung kondisinya. Kebutuhan berbeda-beda. Termasuk seorang yang miskin misalnya, dia dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-harinya cukup. Tapi dia tidak punya biaya untuk menikah. Dia tidak memiliki biaya untuk menikah. Maka ini miskin. Ya. Maka diperbolehkan, diperbantukan dari zakat mal untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan. Nah, dengan syarat dia belum memiliki istri. Paham ya? Saya mau nikah. Yang kedua tapi. Nah, ini bukan miskin ini. Ya, ini bukan miskin. Ya, ini tidak termasuk. Nah, tapi yang ketika seorang belum punya istri, sementara dia ingin untuk melangsungkan pernikahan, dan dia tidak punya biaya untuk hal tersebut, maka diperbolehkan untuk menerima zakat al-mal. Nah, yang ketiga, al-amiluna 'alaiha, amil ini juga berhak untuk menerima zakat. Al-amiluna 'alaih jama' amil, wa huwa man yab'athuhu al-imam li jibaiti shadaqat, yang diutus oleh imam untuk memungut sedekah. Jadi pegawai pemerintah pemungut zakat. Fayu'tihi al-imamu ma yakfihi muddata dhahabihi wa iyabihi walau kana ghaniyan, maka imam memberikan kepadanya dari zakat mal tersebut, ya, sesuatu yang mencukupi kebutuhannya selama pergi dan pulangnya, meskipun dia orang kaya. Jadi meskipun dia kaya, tapi kalau dia berstatus sebagai amil, maka dia berhak menerima zakat. Lianna al-amil qad farraga nafsahu li hadzal amal, sebab amil zakat itu telah memfokuskan dirinya untuk pekerjaan tersebut. Itulah pekerjaannya. Wal amiluna hum kullu man ya'mal fi jibayatiha, yang dimaksud amil setiap yang ada kaitannya dengan pemungutan zakat, pemungutan sedekah. Ya. Wa kitabatiha, penulisan, yang menulis, ya. Berapa yang masuk, si fulan ini sudah membayar zakat tahun ini, si fulan ini belum, datangi. Ini juga termasuk amil zakat. Wa hirasatiha, dan yang menjaga zakat. Itu juga termasuk. Wa tafriquha ala mustahiqiha, dan yang membagi-bagikan. Ya, yang disebut al-qasim, yakni yang membagi-bagikan zakat tersebut diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Ini juga termasuk bagian dari amil zakat. Jadi amil zakat itu luas. Bukan hanya yang datang untuk memungut zakat, tapi segala yang kaitannya dengan pemungutan sedekah, pemungutan zakat. Ya, baik matulennya yang menjaganya, misalnya dia sebagai satpam tugaskan untuk menjaga zakat, maka dia juga termasuk amil. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.